Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita yang kita ambil dari kitab Fiqih Asmaul Husna, itu upaya kita untuk memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang baik. Dan ini termasuk di antara bentuk tuntutan kita beriman kepada Allah Ta'ala adalah memahami tentang siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertama kali yang wajib untuk kita kenal sebelum kita mengenal yang lainnya adalah kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengenal Allah akan menjadi dasar mengenal semua selain Allah Ta'ala. Demikian pula kewajiban yang pertama kali wajib kita tunaikan adalah berkaitan dengan haknya Allah sebelum kita menunaikan haknya para hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan seandainya, bos kalian, ada istilah fikih, fikih salat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, dan fikih-fikih yang lainnya, yang kita juga antusias untuk mempelajarinya, dan itu adalah bagus dan tertuntut. Tetapi jangan lupa, sesungguhnya para ulama ada istilah yang namanya fiqhul al-fiqhul akbar dan al-fiqhul asghar, fikih yang besar dan fikih yang kecil. Fikih yang besar maksudnya adalah semua pembahasan yang berkaitan dengan masalah akidah, itu fikih yang besar. Fikih yang kecil, pembahasan yang berkaitan dengan fikih-fikih yang kita kenal, fikih salat, fikih puasa, fikih zakat. Sehingga sebelum kita menyebutkan kepada fikih-fikih yang dalam perkataan para ulama al-fiqhul asghar, maka tentu kita tertuntut untuk lebih perhatian juga kepada al-fiqhul akbar. Ini fikih yang besar. Karena ini akan sama, karena tidak akan ada fikih yang asghar ini kalau kita tidak memiliki keyakinan tentang fikih yang akbar ini. Kenapa kita salat? Karena kita menyembah Allah Ta'ala. Kenapa kita puasa? Karena kita menyembah Allah Ta'ala. Kenapa kita puasa zakat haji? Karena kita beribadah, karena kita menyembah Allah, dan Allah menuntut kita melakukan itu semuanya. Maka pembahasan tentang Allah adalah pembahasan yang menuntut pertama kali untuk kita ketahui sebelum yang lain-lainnya. Oleh karena itulah, bos kalian, sebagaimana yang telah kita sampaikan insyaallah, bahwa dalam sejarah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun beliau di Mekah, hampir tidak ada ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang berkaitan dengan yang kita kenal dengan fikih-fikih yang tadi, salat, puasa, zakat, haji, beban-beban syariat yang lainnya, termasuk larangan-larangan ini, khamr, riba dan yang lainnya itu, kecuali setelah di Madinah. Ibaratnya Allah Subhanahu wa taala tidak memancangkan tiang-tiang, kemudian atap, kemudian ornamen-ornamen rumah yang ada, kecuali setelah dibangunnya pondasi, setelah disiapkannya pondasi. Sehingga begitu pondasi siap, maka mau dibangun tingkat berapapun, maka siap saja. Tapi kalau pondasinya tidak siap, mau ditegakkan bangunan di atasnya, nanti amblek-amblek terus dan tidak akan ini terwujud bangunan yang megah. Kalau seorang hatinya masih kosong dari keimanan kepada Allah, gak ada pengagungan, gak ada kecintaan, gak ada pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia setiap diajari kewajiban ini, diajari larangan ini, wagomo ngebot-boti onani kuti kongkan kongkon kongkan kongkon onani kuti raitu wes rasa pengajian gak ngerti. Ini adalah menjadi berat karena memang tidak ada pondasi yang mendasarinya. Lain dengan para sahabat ketika mereka telah tertanam rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang kemarin kita yaitu sampaikan bagaimana dampaknya dengan ibadah-ibadah yang kemudian dia tunaikan. Mas kalian, kalau itu berkaitan dengan kewajiban, maka seorang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal tentang rentetan akidah yaumul akhir, kemudian kehidupan hari akhir, maka dia akan dengan mudah, dengan sangat ringan, dengan penuh semangat, dia akan melakukannya semuanya itu. Contoh umpamanya berkaitan dengan kewajiban, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya aqimus shalah, tegakkan salat, atau dengan suara atau seruan untuk salat ke masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka orang yang hatinya telah tertanam rasa pengaguan kepada Allah, sekalian sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, ada bapak-bapak, Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi, ketika beliau cerita tentang keutamaan salat jamaah dan kewajiban salat jamaah bagi laki-laki khususnya, maka beliau cerita ada bapak-bapak yang kalau secara fisik dia sudah udzur, dia pun kalau ke masjid harus dipapah oleh dua orang, tapi toh dia walaupun dengan cara seperti itu selalu dia datang ke masjid. Kenapa? Karena telah tertanam di dalam hatinya bagaimana kecintaan Allah kepada salat jamaah, bagaimana pahala yang disediakan Allah berkaitan salat jamaah, maka dia pun ingin meraih yang tertinggi apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, walaupun gak ada keuntungan materi bagi dia. Contoh lagi, kata Ubay bin Ka'ab, ini dampak kalau kita mengenal Allah berkaitan dengan amal ibadah kita. Beliau cerita ada sahabat Nabi yang kalau cerita tentang jarak rumahnya dengan Masjid Nabawi, dia paling jauh dari penduduk Madinah, paling jauh rumahnya itu. Selalu dia pulang pergi jalan dan tidak pernah absen dari salat jamaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disarankan pula oleh temannya itu, "Bok, kamu beli kendaraan aja biar kalau siang bisa lebih ringan dari sengatan matahari karena di atas kendaraan, Kalau malam bisa terlindung dari dinginnya malam, sehingga lebih didinginkan lagi. Apa kata dia? Katanya, ma yasurruni anna mangsili fi jambil masjid. Tidak membuat saya gembira, katanya, walaupun saat ini rumah saya itu di samping masjid. Ibaratnya buka pintu, keluar, melangkah keluar, langsung halaman masjid. Oh, enggak membuat saya gembira. Apa yang mendorong dia seperti itu? Uridu ayyutaba li mamsaya. Saya sangat ingin sekali, seandainya langkah kakiku semenjak kepergianku dari rumah sampai ke masjid, dari masjid sampai ke rumah, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi ketika mendengar ucapan si orang ini? Qad jama'allahu lak, Allah telah mengumpulkan semua yang kamu inginkan tadi. Tidak akan orang seringan itu kecuali dalam hatinya telah tertanam pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua, Bapak sekalian, berkaitan dengan larangan. Berkaitan larangan. Orang itu nyonya punten kalau sudah gatok atau kecanduan sesuatu, gampang gampil napa angel. Untuk melepasnya itu susah napa gampil? Susah dan super susah. Kalau di antara minta nyonya punten, seandainya di antara kita ini ada yang gatok rokok, kecanduan rokok, itu masya Allah. Untuk pisah dari rokok itu susah, super susah. Tapi lain lagi ketika di dalam hatinya sudah berbicara tentang iman. Para sahabat itu orang yang sudah kecanduan khamr, hampir tidak ada mereka itu kecuali khamr, bahkan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Sehingga mereka rata-rata ada semuanya ada peminum khamr, kecuali beberapa orang sahabat yang dari awal dijaga Allah dari minum khamr. Sampai ketika turun ayat salat, ini larangan supaya tidak minum khamr dekat-dekat salat. La taqrabu shalah wa antum sukara, jangan kamu dekat-dekat salat padahal kamu itu mabuk. Maka mereka pun kemudian minum khamrnya itu ambil waktu yang jaraknya jauh antara minum khamr dengan salat. Contohnya umpamanya isya ke subuh, jauh. Kalau maghrib ke isya kan dekat, mendem di maghrib, nanti isya belum sadar bisa ngomyang-ngomyang. Ini ambil jarak yang jauh. Sampai satu saat pun kemudian tetap ada orang yang kemudian mabuknya belum hilang dari waktu dia salat. Sampai kemudian turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sampai pada akhir ayat berikutnya, fahal antum muntahun, apakah kalian tidak mau menjauhkan diri? Maka waktu Nabi ingin menyampaikan tentang haramnya khamr, Nabi hanya cukup mengutus dengan satu orang. Tidak seperti kita ini membuat undang-undang, urus semua diundang rapat, kemudian debat panas, kemudian belum pakai amplopnya, belum kemudian nanti sudah jadi keputusan, ada pengawalan undang-undang, biaya berapa biayanya, berpotong-potong pasukan dikerahkan, siaran televisi, media segala macam, miliaran untuk atau bahkan triliunan untuk sebuah program satu perkara. Nabi enggak, cukup mengutus satu orang keliling penduduk Madinah menyampaikan ala innal khamra qad hurimat, ketahuilah bahwa khamr telah diharamkan oleh Allah taala. Tidak ada satupun telinga muslimin mukminin yang mendengar utusan Nabi kecuali semua langsung berhenti minum khamr sampai tah yang sedang gelasnya itu nempel di bibir. Kemudian semua stok khamr yang ada di rumah-rumah semuanya dikeluarkan dan dikucurkan khamrnya di gang-gang, sampai digambarkan gang Madinah itu kayak banjir khamr. Maka lihat sekalian bagaimana ketundukan mereka begitu mendapatkan beban syariat untuk menjauhkan dari barang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa kita bayangkan begitu pelacuran wajah mau ditutup yang jelas-jelas super haram dan merugikan, demo, yang demo gak tanggung-tanggung, germo-germo pun keluar demo, gak ada malu lagi. Kayak dia waruh halalnya mau ditutup sehingga perlu mereka unjuk kekuatan. Ini karena memang hati mereka masih kosong daripada keimanan mereka kepada Allah SWT, sehingga semua beban syarat itu menjadi beban yang berat dan sulit. Orang kalau hatinya belum terisi pengaguan kepada Allah, bangunkan orang mau subuh itu bisa celaka, bisa dijejak, ya bisa-bisa malah dia kemudian kelay. Ketika orang ini tidak ada kesadaran untuk salat subuh, tapi masya Allah orang yang hatinya telah tertanam keimanan, bahkan dia telah siapkan perangkat khusus jangan sampai dia terlambat salat subuh, karena ini keuntungan besar buat dia. Kemudian sekalian lihat di antara dampak apabila iman itu nancep di hati. Ketika seorang dia satu saat tergelincir dalam dosa, karena seorang mukmin itu bukan berarti orang yang maksum tidak pernah salah, tapi bedanya kalau dia itu mukmin, dia terjerumus dalam dosa, maka imannya itu menjadi api yang membara membakar dosa ini. Dia tidak akan tenang kecuali dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan dari perbuatannya tadi. Ada seorang wanita Ghamidiyah, dia berzina. Wanita ini kemudian datang kepada Nabi dalam keadaan dia bersedih dan ingin disucikan dirinya. Ya Rasulullah, tahirni. Ya Nabi, bersihkan hatiku ya, bersihkan kami ya Nabi. Bersihkan aku ya Rasulullah. Artinya tegakkan hukum rajam padaku ya Nabi. Dan dia tahu hukum rajam itu dia ditanam atau dia nanti dilempari pakai batu sampai mati. Dia tahu dan itu ngeri. Tapi wanita ini kemauan kuatnya karena dia ingin dibersihkan dari dosanya, daripada nanti di akhirat jauh lebih ngeri lagi azabnya dibandingkan dengan hukuman di dunia. Nabi pun kemudian berpaling, bolak-balik berpaling sampai Nabi katakan, kamu pulang dulu aja sampai melahirkan. Jarak antara orang hamil dengan melahirkan rata-rata berapa? 9 bulan. Waktu 9 bulan berlalu, ternyata api iman yang membakar dosanya itu belum redup, bahkan tetap membara kuat. Dia pun begitu melahirkan anak, dia bawa anaknya kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini anak sudah aku lahirkan, tahirni. Sucikan kami ya, sucikan aku ya Nabi. Nabi pun sekali kemudian juga berpaling lagi, pulanglah dan susuilah anakmu. Jarak antara melahirkan sampai menyusui berapa lama sekalian? 2 tahunan. Jarak waktu yang tidak sebentar, waktu yang cukup lama. Tapi ternyata 2 tahun dia menyusui, api yang membakar dosanya ini, api yang membakar dosanya ini belum redup, membara kuat. Sampai dia pun akhirnya datang pada Nabi lagi dengan membawa anak yang sudah disapih, sudah mandiri, bisa makan makanan sendiri. Hingga kemudian Nabi pun tegakkan hukum rajam. Kemudian ada di antara seorang sahabat yang melempar dengan batu sampai darahnya muncrat ke Khalid. Kemudian Khalid pun melaknat wanita ini. Kata Nabi, jangan kamu laknat. Seandainya taubatnya wanita itu dibagi kepada penduduk Madinah, maka akan rata, 70 penduduk Madinah akan rata, menunjukkan kualitas taubatnya yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Sekalian, ini ketika iman itu ada dalam hati seorang, silakan berdampak berkaitan dengan melaksanakan perintah, berdampak berkaitan dengan menjauhi larangan, berdampak ketika dia berbuat dosa, dan dia akan begitu ringan-ringannya untuk melakukan apapun dalam rangka meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak daripada iman dan termasuk dampaknya menjadikan kualitas ibadah kualitas yang tertinggi, yaitu ihsan yang telah kita sampaikan insyaallah kemarin. Ihsan itu tingkatan ibadah yang paling tinggi, paling bawah Islam, di atasnya iman, di atasnya lagi adalah ihsan. Kalau udah sampai tingkatan ihsan, ini kualitas yang paling tinggi, paling tinggi. Orang tingkatan Islam artinya sekedar kelihatan melakukan sebuah kewajiban. Orang munafik, bos kalian, hatinya kosong dari iman. Tapi dia ikut sholat, dia ikut juga puasa, dia ikut juga kadang-kadang haji, ikut juga kadang-kadang bahkan ikut berangkat jihad. Karena memang dohirnya dia bersadar dan dia nampakkan amal-amal itu. Maka orang munafik ini dihukumi oleh Islam sebagai orang muslim. Dohirnya adalah muslim. Dan dimuamalai, dipergauli dengan cara-cara muslimin, ketemu disalami, diucapkan salam, dia punya hak sebagai seorang muslim. Walaupun dia hatinya kosong dari iman, hatinya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Sampai Nabi pun, walaupun orang munafik sudah sering sekali membuat ya ini ribut, kasak kusuk, membuat itu hampir para sahabat kemudian sering kelai gara-gara orang munafik. Yang kerok, yang berusaha untuk selalu berusaha membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Nabi tahu, tapi Nabi enggak ingin membunuh orang munafik supaya orang tidak bilang Muhammad membunuh sahabatnya. Karena orang munafik dohirnya adalah sahabat Nabi, dohirnya adalah bersama dengan Nabi. Sehingga kalau Nabi habiskan orang munafik, maka akan terkesan Nabi membunuh kawannya. Dan ini adalah tentunya image yang buruk. Maka Nabi biarkan. Orang yang baru tingkatannya melaksanakan kewajiban tapi belum tumbuh dari kesadaran hatinya yang kuat, maka dia tingkatannya muslim. Maka datang orang para Nabi mengatakan qalatil a'rabu amanna. Ada orang A'rab, maka dia datang para Nabi dan mengatakan ya Rasulullah kami beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jawaban kepada Nabi, qul, sampaikan ya Rasulullah sallam, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Sehingga Allah bedakan antara Islam dengan iman. Tingkatan iman itu tingkatan di atasnya, di mana dia melaksanakan kewajiban-kewajiban agama itu sudah mulai tumbuh dari kesadaran hatinya. Karena ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ihsan di atasnya lagi, di mana dia melaksanakan kewajiban agama itu sudah disertai dengan kerinduan berat, kerinduan berat. Ada rasa ini kenikmatan, kelezatan di dalam amal ibadah. Kita pun bisa merasakan masing-masing bapak sekalian, di antara kita katakanlah contohnya salat. Ada kita ini yang sholat pokoknya gugurkan kewajiban. Alhamdulillah gugur kewajiban saya. Sehingga amalannya enggak terus, amalannya itu kadang-kadang acak-acakan atau asal-asalan. Sing penting wis sholat, udah selesai. Sehingga merasa sudah lega, sudah menghilangkan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Ini tingkatan sebagian kita begitu diantaranya. Tingkatan berikutnya, dia memiliki semangat tersendiri untuk melaksanakan kewajiban salat, sudah muncul kesadaran. Tingkatan berikutnya lagi, masya Allah, ada kerinduan berat dengan salat, ada kesejukan berat dalam salat, ada kecintaan berat dalam amalan salat. Sehingga salat itu sejuk, senang, nyaman, dia betah sujudnya, rukuknya, bacanya, menikmati. Ini tingkatan yang berbeda. Dan itu tingkatannya berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Maka kata Nabi, ada orang, kata seorang ulama, ada dua orang yang mereka ini salat di masjid. Sama, boleh jadi masjidnya sama, gerakannya sama, waktunya sama, tapi begitu selesai salat, pahala kedua orang ini bainal masyriq wal maghrib, bagikan jarak antara timur dan barat jauh sekali. Kenapa? Yang menentukan apa? Ma fil qulub, apa yang ada dalam hatinya seorang. Maka kata para ulama kita, al a'malu tatafadul bima tafadul ma fil qulub. Amal itu memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan yang ada dalam hatinya seorang. Dan apa yang dalam hati kita adalah sekalian, itu adalah akidah atau yang berkaitan dengan iman. Sekarang kita masuk pada pembahasan, yaitu asma Allah Ta'ala kulluha husna. Semua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya ada husna. Husna nanti dijelaskan, yaitu pada posisi terbaik dan kesempurnaan yang total dan kesempurnaan yang puncak, sehingga tidak ada lagi yang lebih baik dan lebih sempurna daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan dalam pembahasan ini, halaman, kalau buku aslinya halaman 29 Mbak, yang Arabnya, kalau yang terjemahnya halaman berapa? 54. Di antaranya Allah katakan, beliau katakan begini, laqad imtadahallahu fil Qur'anil Karim asma'ahul azimah biwasfiha kulluha annaha husna wa taqarrara wasfaha bidzalika fil Qur'an fi arba'ati mawadhi'. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji dalam Al-Qur'an, memuji nama-nama Allah yang agung dengan sifat-sifatnya, kulluha annaha husna, semuanya itu berada dalam ini husna, kebaikan. Nanti diterangkan apa itu husna. Dan Allah mengulang-ulang takarrara, mengulang-ulang ini sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an di empat tempat. Di mana itu diantaranya? Di antara ayat yang bicara tentang asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dalam surat Al-A'raf ayat yang 180, Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya menyebutkan, dan milik Allah al-asmaul husna, milik Allah nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang baik itu. Allah dalam ayat ini mengumumkan, satu, Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita agar berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik tadi, asmaul husna. Berdoa kepada Allah itu, baru sekali, onten kali, berdoa kepada Allah itu ada dua. Yang pertama dalam istilah para ulama dengan istilah doaul mas'alah, doa dalam bentuk permohonan kita, doaul mas'alah. Kita minta segala macam yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prakteknya bagaimana kita berdoa kepada Allah dengan asmaul husna, menjadikan asmaul husna niku wasilah, perwasilah, datasakan asmaul husna niku datas wasilah, mengawali doa kita dengan menyebutkan nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik bisa menyebutnya itu semua nama Allah. Contohnya dalam doa yang Nabi contohkan, Allahumma inni as'aluka bikulis min huwalak samaita bi nafsak au alam ta'adan min khalqik au angzata fi kitabik au istahsata fil imi ghaib indak. Baru Nabi meminta apa yang diminta. Ya Allah, aku minta kepada-Mu dengan semua nama yang Kau miliki, nama-nama yang Kau namai dirimu dengannya, apa yang Kau ajarkan kepada hamba-Mu yang tidak Kau ajarkan kepada hamba-hamba-Mu yang lainnya, atau nama yang Kau turunkan dalam kitab-Mu, atau nama yang Kau sembunyikan di dalam ilmu haib-Mu. Ini totalitas dengan menyebut nama Allah secara global, atau sekalian utawi dengan mendatangkan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ya Rahman irhamni, wa idzat ya Rahman sayangilah aku. Ya Rahim ya Tawwab ya Ghaffar ighfirli, wa idzat yang Maha Pengampun ampunilah aku. Sehingga untuk yang ini Bapak sekalian, tentunya kita kedah faham nama-nama Allah supaya doa kita nyambung atau tidak keliru masang. Ya Rahman urzukni, atau ya Sajidul Iqab irhamni, wa idzat yang azabnya sangat pedih sayangilah aku. Ini bukan nyambung, artinya keliru pasang atau memasang ini kalimat-kalimat yang berbeda, sehingga perlu memahami tiap-tiap nama Allah supaya masangkan antara yang kita minta dengan menghadirkan nama Allah itu klop, itu ada tepat. Yang kedua yaitu doa dan doa ul ibadah, doa dan ibadah, di mana setiap nama Allah itu mengandung sifat, dan sifat Allah itu menuntut kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan yang terkandung di dalam sifat tersebut atau nama tersebut. Contoh yang telah kita sering sampaikan insyaAllah, umumnya Allah Subhanahu wa Taala itu Dzat yang Maha Rahman, artinya pemilik rahmat yang luas, dan Allah mencintai kepada hamba Allah yang penyayang. Maka ibadah kita apa, Bapak sekalian? Ibadah kita apa? Ibadah kita adalah diantaranya karena Allah rahmatnya luas, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, kata Allah dengan lembut dalam memanggil, wahai hambaku yang bergelimang dalam dosa dan maksiat, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Syaitan terkadang sekalian bisikannya, kamu itu sudah jelek, kamu itu tukang mendem, kamu itu tukang zina, kamu itu tukang membunuh orang, kamu kalau kamu tobat tidak akan mungkin diterima, dosa kamu sudah terlalu banyak, Allah sudah bosan dengan kamu. Syaitan bisikannya begitu supaya manusia enggak bertobat, karena kalau manusia tobat berarti tangisan bagi syaitan, semua dosanya akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah menginginkan hamba sebelum pintu taubat ditutup jegrek, silakan wahai hambaku bertaubat kepadaku. Aku buka kedua tanganku di waktu siang untuk menerima taubat hambaku yang berdosa di waktu malam. Aku buka kedua tanganku di waktu malam untuk menerima taubat hambaku yang berdosa di waktu siang. Allah tidak pernah bosan untuk menerima taubatnya hamba, walaupun dia berdosa, lalu taubat, berdosa lagi, lalu taubat, dosa lagi, taubat lagi. Allah tidak akan pernah bosan menerima taubatnya hamba selama dia belum tertutup pintu taubat, yaitu waktu nyawa ighir, nyawa tinggal teksek, atau telah munculnya matahari dari barat. Ini apa yang Allah sampaikan, sehingga seorang hamba yang tahu nama Allah Ar-Rahman, dia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Demikian juga dia akan menjadi hamba yang penyayang, yang memiliki rasa sayang yang tinggi kepada para makhluk Allah, bahkan kepada binatang sekalipun dia akan sayang, karena Allah yaitu suka kepada hamba Allah yang penyayang. Ini diantaranya ketika yang dimaksud dengan berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna, doa dalam bentuk ibadah. Sehingga ada doa itu doa permintaan dengan kita menghadirkan nama-nama Allah sebelum kita meminta. Yang kedua, kita mewujudkan amalan yang berkaitan dengan kandungan asmaul husna. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan biarkan orang-orang yang mereka itu menyimpang dari nama-nama Allah, termasuk yang menyimpang dari nama-nama Allah sekalian, orang-orang musyrik menyimpang dari nama Allah karena mereka mengingkari Allah atau menduakan Allah, sehingga mereka beribadah kepada selain Allah, sehingga menamai berhala-berhala mereka bahkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk penyimpangan. Termasuk penyimpangan orang yang mulhid, orang yang mereka ingkar total, kafir total dengan Allah atau terhadap Allah taala. Termasuk orang-orang yang nanti kita pelajari ke belakang, yaitu suka merubah-rubah nama Allah, menolak nama dan sifat Allah dan seterusnya. Ini termasuk diantara yaitu penyimpang-penyimpang dari nama Allah, yang nanti pelajarannya insya Allah bertahap ini pada bab-bab berikutnya. Sayyidina Sa'una makanu ya'malun, pasti akan kami balas apa yang mereka lakukan itu. Kemudian diantara ayat yang ada kandungan Asmaul Husna, yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-11, 110. Surat Al-Isra 110, yang Allah mengatakan, Quli da'ullaha awidda'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakan ya Muhammad SAW, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, mana saja dari apa yang kamu seru tentang nama-nama Allah, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik. Ayat ini, bapak sekalian, orang musyrik selama ini dia taunya Muhammad itu menyerukan ibadah kepada Tuhan yang satu, kepada sembahan yang satu, sehingga Nabi mengingkari kesyirikannya orang-orang musyrik. Satu saat orang musyrik dengar Nabi menyebut Ya Rahman, Ya Rahim, Muhammad katanya mengajak tauhid, menyembah kepada Tuhan yang satu. Kok yang disuruh Muhammad akeh Ya Rahman, Ya Rahim, Wa Rahman, Ya Rahmin, kok loro Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti Muhammad musyrik. Maka Allah turunkan ayat ini, nama Allah yang mana saja itu adalah nama Allah. Allah punya nama-nama yang banyak, punya nama, punya asmaul husna, nama Allah yang indah yang banyak. Ada Allah, ada Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Mutakabir, terus sampai Allah terangkan yang banyak. Nama mana yang kamu sebut itu Allah Ta'ala, zat yang satu. Dan Allah yang satu memiliki sekian banyak nama, sehingga manapun nama Allah yang kamu seru, Allah itu memiliki asmaul husna. Silakan panggil Allah dengan nama-nama tersebut, bukan menunjukkan Allah 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tapi Allah satu memiliki banyak nama. Kemudian dalam surat Taha ayat 8 diantaranya Allah menyebutkan Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Dia Allah. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan Allah bahwa seandainya di tengah-tengah kehidupan kita ini banyak sesembahan yang disembah selain Allah. Ada jin disembah, kayak ceritanya Nyai Rokidul. Kemudian ada lagi kebo atau hewan disembah, kayak kerbau disembah, sapi disembah. Ada lagi raja disembah, ada lagi pohon disembah, ada lagi kuburan disembah, ada lagi jimat-jimat disembah, dan banyak yang disembah manusia. Bahkan ada nabi disembah, malaikat disembah, orang saleh disembah. Seandainya manusia ternyata banyak memiliki sembahan yang ada, Allah la ilaha illa huwa, ketahuilah hanya Allah yang sesembahan yang hak, yang tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Kenapa Allah SWT sembahan yang hak? Karena Allah adalah lahul asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Yang layak disembah itu, bapak sekalian, yang memiliki rububiyah dan yang memiliki kesempurnaan sifat. Yang tidak memiliki rububiyah, rububiyah itu yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengurus segalanya, itu rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti ini dan tidak memiliki kesempurnaan sifat, itu tidak layak disembah. Yang layak disembah itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Milangnya ngapunten, setiap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyembah dirinya, selalu Allah memberikan alasan. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Kok kalian wajib hanya menyembah Allah? Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian. Wala taj'alu lillahi afala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan kamu jadikan bagi Allah sekutu sedangkan kalian tahu. Sembahlah Allah, jangan buat sekutu, ini tauhid. Jadikan Allah satu-satunya yang disembah, jangan sertakan yang lainnya. Ini tuntutan tauhid. Alasannya apa? Kok Allah meminta supaya hanya Allah yang disembah tanpa menyertakan yang lainnya? Alladzi khalaqakum waladzina min qablikum, Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was-sama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samawati rizqan lakum. Karena Allah yang telah menjadikan langit, bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, Allah yang menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tumbuhan untuk rezeki bagi kalian. Ini semuanya hanya perbuatan Allah. Maka Allah tegaskan, sembahlah Allah, jangan sekutukan yang lainnya, karena tidak ada yang berbuat seperti ini kecuali hanya Allah saja. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sering membantah orang yang membatalkan sesembahan selain Allah itu dengan alasan mereka itu enggak punya rububiyah dan enggak punya kesempurnaan sifat. Contoh, ayusyrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Wahai hamba Allah, apa kalian akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan? Bahkan mereka itu diciptakan, mereka itu enggak mencipta, alias mereka itu bukan, tidak memiliki rububiyah, mereka bukan sang pencipta, mereka itu bahkan makhluk, kok kamu sembah? Kemudian Allah katakan lagi, hal tak lamu lau samian, apa memangnya kamu melihat ada yang setara dengan Allah Ta'ala? Ternyata enggak ada yang semisal setara dengan Allah Ta'ala. Kok kamu jadikan sebagai sesembahan bersama dengan Allah Ta'ala? Ini kenapa Allah katakan Allah la ilaha illahuwa. Allah lah sesembahan yang tidak ada sesembahan lain kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya maksudnya. Artinya seandainya ada sesembahan-sesembahan lain, itu sesembahan yang palsu, sesembahan yang tidak sebenarnya. Kenapa Allah sembahan yang hak? Laul asma'ul husna. Allah itu pemilik sifat yang sempurna. Allah itu pemilik nama yang paling indah. Dan Allah pemilik sifat yang sempurna. Yang memiliki sifat yang sempurna, itu yang layak disembah. Maka ketika Allah menceritakan tentang kalau ada orang menyembah yaitu Isa, kata Allah Ta'ala, Isa itu pertama Nabi Allah menyerukan kepada beribadahnya kepada Allah. Lalu Allah katakan ini keduanya yakulani ta'am. Isa dan ibunya, kata Allah, keduanya itu makan makanan. Habis menyebutkan tentang ketuhanan, ini batilnya disembahnya Isa, dan ibunya pun juga tidak pernah yang memerintahkan menyembah dirinya juga. Bahkan Maryam adalah wa ummu siddiqah, Maryam ibu wanita yang suci. Lalu Allah katakan keduanya itu ta'amu, makan makanan, yakulani ta'am. Apa kira-kira hubungannya, Pak, antara menyebutkan ini sifat ketuhanan sebelumnya, pembahasan ketuhanan, kemudian menyebutkan Isa dan ibunya itu makan makanan? Lah wong disembah kok makan makanan, orang makan makanan itu nyun ngapunten pasti nanti akan mengeluarkan kotoran. Masuk Tuhan mengeluarkan kotoran. Ini adalah bantahan Allah. Artinya makhluk yang mereka ini gak sempurna, butuh kepada makanan, butuh kepada yang lain-lainnya, kok disembah? Gak layak. Yang layak disembah hanyalah Allah yang memiliki, yaitu kesempurnaan sifat. Kemudian ayat yang dibawakan berikutnya, yang keempat, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliqul Bari, Al-Khaliq, Allah yang sang pencipta. Sang pencipta yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada sama sekali, itu Khaliq, pencipta. Kalau kita ini bukan pencipta, walaupun dikatakan oh ciptaan fulan, tapi bukan pencipta sesungguhnya, kreasi fulan. Kita menciptakan umpamanya pencipta pesawat terbang. Pesawat terbang ini bahan-bahannya itu sudah ada atau diadakan sendiri sebelumnya tidak ada sama sekali. Sudah ada semuanya, tinggal ngolah-ngolah. Kemudian ya ini jadilah pesawat, itu pun juga sudah dilihatkan Allah tuh ada burung bisa terbang. Bagaimana lihatlah burung itu. Lalu manusia membuat kreasi, bisa membuat pesawat sampai bisa terbang. Bisa kapal selam, ada kapal-kapal. Lihat ini ikan-ikan yang menyelam di lautan. Dan semua bahannya sudah ada. Manusia Allah berikan akal untuk mengolah apa yang telah Allah sediakan semuanya. Tapi kalau Allah sang pencipta langit, itu artinya sebelumnya tidak ada langit sama sekali. Bahan-bahannya tidak ada sama sekali. Lalu Allah mengadakan gres. Itu namanya Allah Al-Khaliq, ini sang pencipta. Al-Bari'ul Musawwir, Allah yang mengadakan Al-Bari' dan Musawwir yang membentuk, sehingga membentuk rupa manusia, rupa binatang, rupa-rupa yang ada semuanya. Allah Al-Musawwir, yaitu yang membentuk manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Lahul Asma'ul Husna, Allah itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, yang terkandung dalamnya sifat-sifat Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Bertasbih, mensucikan Allah semua makhluk yang di langit, semua yang di bumi. Tasbih, bahas kalian, mensucikan Allah, itu Allah mensucikan dari semua kekurangan. Tasbih dan tahmid, ini dua kalimat yang Nabi katakan, kalimatani, khafifatani, fakilatani, fakfatani filisan, wa faqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Napa dulu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Dua kalimat yang khafifatani fil lisan, ringan di lisan, faqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Habibatani ila rahman, dan itu dua kalimat yang sangat dicintai Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah adzim, subhanallah bihamdi. Subhanallah, tasbih dan tahmid digabungkan oleh Nabi, ini adalah kesempurnaan total. Tasbih itu menghilangkan semua cacat yang kecil apalagi yang besar, sehingga betul-betul bersih dari cacat. Bersih dari cacat, ibaratnya stainless steel, stainless atau katakanlah kaca, tidak ada kotoran setitik pun, bersih total, bersih total, kinclong total, sehingga enggak ada titik hitamnya walaupun sekecil jarum, enggak ada. Itu tasbih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika membersihkan aib dari dirinya, yang Allah bersihkan itu satu sifat yang berlawanan, kedua sifat yang akan mengurangi kesempurnaan. Contoh, Allah adalah zat yang maha hidup. Lawannya hidup, namanya mati. Allah terangkan dan Nabi terangkan ini Al-Hayyul Ladzi La Yamut. Allah Zat yang menghidup yang tidak pernah mengalami kematian. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq waktu pidato di hadapan para sahabat yang sedang digoncang dengan kewafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Umar pun dalam keadaan betul-betul gelap juga, sampai Umar hunuskan pedangnya dan Umar ancam, siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat akan aku potong kakinya. Semuanya gelap dengan meninggalnya Nabi. Datang Abu Bakar As-Siddiq memastikan wajah Nabi, dia buka kain kafan Nabi, memastikan wafatnya beliau, beliau cium keningnya Nabi, lalu Abu Bakar pun keluar menemui manusia dan mulai pidato. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, Allah Zat yang hidup yang tidak akan pernah mengalami kematian. Lalu Abu Bakar sempurnakan baca ayat, innaka mayitun wa innahum mayitun. Ya Muhammad, engkau akan mati sebagaimana manusia lain juga mereka akan mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Tidak lain Muhammad itu hanya seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul yang sebelumnya, ada rasul Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa dan yang lain-lainnya, telah berlalu pula, telah mati mereka juga, kecuali Isa yang diangkat Allah, Allah akan turunkan kelak di akhir zaman. Apakah afa imma ta'u qutila in qalabtum ala aqabikum? Apakah seandainya Muhammad itu mati atau terbunuh, kalian wahai mukminin akan kembali murtad? Begitu ayat dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seakan-akan ayat ini baru turun kepada mereka, padahal sudah mereka hafalkan di kepala-kepala mereka, tapi kalutnya suasana seakan ayat ini hilang dari kepala mereka. Umar pun begitu dengar ayat ini langsung lemes. Akhirnya Umar pun jatuh, enggak kuat menahan badannya. Allah Al-Hayyu Alladzi La Yamut. Allah hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Wal jin wal insu yamutun, kata Nabi. Sedangkan jin dan manusia mengalami kematian. Kemudian Allah tidak hanya menafikan dari, tidak hanya meniadakan dari mati, tapi Allah juga menghilangkan, meniadakan sifat yang akan mengurangi kesempurnaannya. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Terus la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Zat yang hidup yang menegakkan segala urusannya, urusan pribadi dan urusan makhluknya, yang Allah tidak terserang kantuk apalagi tidur. Nek sifat ngantuk dan tidur nisbatnya kepada manusia niku malah kesempurnaan. Sebab nek mboten saged tilem, mboten saged mboten ngantuk, mboten saged tilem, niku malah mengke dibetot teng sarjito, berarti sakit, dia ada kelainan. Tapi kalau sifat itu nisbatnya kepada Allah, ini kekurangan. Allah betul-betul dibersihkan dari sifat kekurangan. Itu tasbih. Itu betul-betul total membersihkan Allah dari segala kekurangan. Milanya ngapunten, orang ada yang tidak faham, bahkan seringnya dosen agama tapi dari filsafat, yang suka nanya-nanya kepada mahasiswa, Allah kan maha kuasa kan? Ya, katanya. Allah kira-kira kuasa enggak membuat batu yang gede terus enggak kuasa untuk ngangkat? Ini biasanya dosen filsafat ketika ngajarkan para mahasiswa tanya pertanyaan itu. Kalau ini pertanyaan, bos sekalian, kalau dijawab ya salah, dijawab apapun salah. Allah kuasa enggak? Kuasa. Ya salah. Oh, Allah kuasa membuat batu gede sampai enggak kuat mengangkatnya. Dijawab enggak kuasa. Salah. Ini yang salah itu pertanyaannya memang. Pertanyaan yang salah. karena pertanyaan berangkat dari dia tidak memahami Allah yang bersih dari semua cacat dan aib. Ada pertanyaan-pertanyaan yang salah yang tidak perlu dijawab, sehingga tidak semua pertanyaan dijawab. Dilihat pertanyaan-pertanyaan orang bodoh, pertanyaan yang benar atau pertanyaan yang salah. Yang salah bukan sekedar jawaban, Pak. Yang salah juga pertanyaan bisa salah, sehingga tidak perlu untuk dijawab. Kemudian alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Alhamdulillah itu mencakup semua pujian, ujung-ujungnya muaranya itu kembalinya kepada Allah. Ada yang tertegun gumun, masya Allah, indah sekali. Pertanyaan berikutnya itu, yang membuat keindahan itu siapa? Kembalinya pasti kepada Allah Ta'ala. Ada ibu-ibu yang sangat penyayang kepada anak, luar biasa sayangnya pada anak, semua dibuat tertegun dan sangat heran. Pertanyaannya, siapa yang menanamkan perasaan sayang pada sang ibu ini? Tentu kembalinya kepada Allah Ta'ala. Ada orang IQ-nya sangat tinggi, 200 sekian, sampai luar biasa jeniusnya, orang semuanya terheran-heran. Pertanyaannya, siapa yang meletakkan ini otak dia sampai dia jenius, punya IQ yang sekian tersebut? Tentu kembalinya kepada Allah Ta'ala, sehingga semua pujian itu kembalinya kepada Allah Ta'ala. Unsurnya Sambun kan? Okay. Sambun dan ruin, bagus sekalian. Hukum ini manfaat apa yang kita sampaikan. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Maturun sangat. Ngapunten, langgai pun kan meriki sebab panitia panjang yang jakin niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.